Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu malam Kamis 20 Rajab 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Mujaddiduddin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan membaca syarah, yaitu kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, ini adalah pertemuan yang ke-15 di dalam penjelasan pembatal Islam yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, mensyirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Dan pensyarah Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, di dalam syarah pembatal Islam yang pertama ini, di akhir penjelasan beliau tentang pembatal Islam yang pertama, beliau menyebutkan syubhat yudli biha ubadul qubur wa ubadul awliya was salihin. Syubhat-syubhat yang digunakan oleh para penyembah kubur dan juga para penyembah wali dan para penyembah orang-orang saleh. Dan timbul pertanyaan, sebagaimana sudah saya jelaskan, kenapa pensyarah menyebutkan tentang syubhat para penyembah kubur dan para penyembah wali dan para penyembah orang-orang saleh di akhir penjelasannya tentang syirik dalam beribadah kepada Allah. Jawabannya adalah karena salah satu wasilah, sarana mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan kuburan yang di luar batas syariat Islam. Dan ghulu terhadap wali-wali Allah dan juga terhadap orang-orang saleh, terutama yang sudah meninggal. Inilah sebab kenapa beliau menyebutkan syubhat-syubhat, samar-samar, dalil yang samar-samar yang digunakan oleh orang-orang yang menyembah kuburan, menyembah wali-wali, dan menyembah orang-orang saleh. Karena menyembah kuburan tidak akan terjadi kecuali ketika kesyirikan tidak akan terjadi kecuali ketika diagungkan kuburan ataupun terlalu berlebihan mengkultuskan secara individu para wali-wali dan orang-orang saleh di luar batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-14 kita menyebutkan sudah dua syubhat. Syubhat yang pertama yaitu orang-orang yang menyembah kuburan. Saya katakan sekali lagi menyembah kuburan karena memang ada yang meminta kepada kuburan dan menyembah kepada orang-orang saleh ataupun orang wali-wali Allah karena memang ada yang meminta kepada orang yang dikubur dari wali-wali Allah ataupun orang-orang saleh. Jadi ini tidak bisa dipungkiri. Dan bukan kita menuduh seseorang, akan tetapi ada sebagian memang yang mereka menyembah kuburan dan menyembah wali-wali Allah ataupun orang-orang saleh yang sudah meninggal. Jadi kalau seandainya ada yang menyangka bahwasanya kita suka mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, menuduh orang menyembah kepada selain Allah, maka kita katakan memang ada yang menyembah kepada kuburan. Bahkan ada yang mungkin sujud kepada kuburan. Ada yang meminta kepada orang-orang yang sudah mati dari orang-orang saleh ataupun wali-wali Allah dengan mengucapkan al-madad, al-madad, mohon kekuatan, pertolongan, pertolongan kepada orang-orang saleh ataupun orang-orang yang sudah meninggal. Maka kalau seandainya ada orang yang mereka ke kuburan, kemudian mereka berziarah kubur, kemudian mereka mengucapkan doa agar mendoakan orang yang dikubur tersebut, maka itu bukan yang kita bicarakan. Maka jangan tersinggung kalau seandainya itu yang bukan itu yang kita bicarakan. Karena bukan itu memang yang kita bicarakan. Jangan tersinggung. Jadi kita tidak menjeneralisir seluruh yang berziarah kubur kemudian musyrikun, kafirun, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak. Bahkan berziarah kubur adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka ziarahilah sekarang. Sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan akan kehidupan akhirat. Jadi saya katakan sekali lagi, disebutkan oleh penulis di sini ubadul qubur, para penyembah kuburan, kemudian ubadul awliya'i was-salihin, para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh. Memang sebagian ada yang seperti itu, yang berdoa kepada orang yang dikubur, kemudian mengagungkan kuburan terkadang lebih daripada masjid. Ada yang seperti itu. Ya, tetapi kalau seandainya mereka ataupun sebagian orang merasa tertuduh sedangkan mereka tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan, maka berarti bukan itu yang kita bicarakan. Berarti bukan itu yang kita bicarakan. Kita yang membicarakan adalah orang-orang yang memang meminta kepada orang yang dikubur, minta selamat, minta rezeki, minta anak, minta keturunan, minta kemudahan, minta bayar hutang, kemudahan bayar hutang, kemindahan rezeki dan semisalnya. Ada yang seperti itu. Nah, itu yang kita nasihati orang-orang seperti ini. Adapun yang sekedar berziarah kubur, kemudian dia mendoakan orang yang ada di dalam kubur tersebut, bukan berdoa kepada orang yang ada dalam kubur tersebut, maka bukan itu yang dimaksudkan oleh pensyarah. Ya. Jadi jangan sampai salah dalam memahami ini. bahwa kajian seperti ini menganggap semua orang yang berziarah kubur kemudian musyrikun, kafirun, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tidak. Kemudian juga pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syubhat yang kita yang disebutkan oleh pensyarah ini adalah sebagai bantahan bagi orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya ini bukan beribadah kepada kuburan. Ini bukan beribadah kepada orang-orang yang sudah meninggal dari wali-wali Allah atau orang-orang saleh. Tetapi ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka inilah bantahan-bantahannya. Yang jelas syubhat yang pertama yang sudah kita bahas bahwasanya syirik adalah hanya terbatas pada penyembahan berhala saja. Maka kita katakan sebagaimana yang sudah kita jawab bahwasanya syirik bukan hanya terbatas kepada penyembahan berhala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillah." Mereka beribadah kepada selain Allah. Selain Allah, baik itu berhala atau orang-orang saleh. Mereka katakan syirik itu hanya sebatas menyembah berhala. Sedangkan orang-orang saleh bukan berhala. Wali-wali Allah bukan berhala. Kuburan-kuburan bukan berhala menurut mereka. Berhala itu yaitu patung-patung. Nah, kita katakan Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang musyrik dengan menyembah kepada selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Baik itu berhala, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu nabi, baik itu manusia biasa. Maka selain Allah yang disembah, maka ini adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syubhat yang kedua yang sudah kita pelajari bahwasanya mereka mengatakan kami tidak menyembah kepada kuburan tersebut. Kami tidak menyembah juga kepada orang yang meninggal yang ada di dalam kubur tersebut. Yang menjadi orang-orang saleh yang sudah meninggal tersebut, wali-wali Allah yang ada dalam kuburan tersebut. Kami tidak menyembah. Kami hanya menyampaikan hajat kami kepada mereka. Kemudian mereka nanti mendekatkannya kepada Allah. Kami tidak beribadah kepada orang yang dikubur tersebut. Ini syubhat mereka. Maka jawabannya adalah inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka mengatakan orang-orang ini, berhala-berhala ini, orang-orang saleh ini yang mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan hajat kepada mereka, mereka nanti menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebiasaan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Nah, itu jawaban atas syubhat yang kedua. Sekarang kita baca syubhat yang ketiga. Penulis atau pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala berkata di dalam halaman buku terjemahan halaman yang ke-62. Beliau mengatakan wa min syubhatihim annahum yaqulun innal musyrikin al-awwalina la yaquluna la ilaha illallah. Di antara syubhat mereka, mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrik terdahulu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang musyrik terdahulu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kalian katakan tadi pada syubhat yang kedua bahwasanya itulah syubhatnya orang-orang musyrik dahulu. Kan mereka mengatakan syubhat mereka kedua apa? Bahwa ini kuburan atau wali-wali Allah dan orang-orang saleh yang ada di dalamnya itu tidak kami sembah. Kami tidak meminta kepadanya, kami tidak beribadah kepadanya, kami tidak berdoa kepadanya, akan tetapi hanya sebatas mendekatkan hajat kami kepada Allah. Sampai sini paham? Maka kita menjawabnya bagaimana? Itulah apa? Kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu. Sampai sini paham? Itulah kesyirikan orang musyrik terdahulu. sebagaimana disebutkan wa yaquluna haula syafa'ana 'inda Allah. Mereka mengucapkan bahwasanya mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka kasih syubhat yang ketiga. Jadi syubhatnya beruntun. Kasih syubhat mereka yang ketiga. Kata mereka, "Taib. Kalau seandainya itu kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu, bukankah orang-orang musyrik terdahulu tidak mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah orang-orang musyrik terdahulu tidak mengucapkan la ilaha illallah? Ama haula'i alladziina ya'buduna al-awliya was-salihin fa innahum yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Adapun para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan beda, kata mereka. Orang musyrik dahulu, kalian kan mengatakan bahwasanya itulah kebiasaan orang-orang musyrik. Jawaban kita kan seperti itu, betul tidak? Itulah kebiasaan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik terdahulu, mereka tidak menyembah berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tetapi mereka mengatakan, ini Lata, Uzza, Manat, Hubal mendekatkan hajat kami kepada Allah. Mendekatkan hajat kami kepada Allah. Maka kita jawab apa? Itulah kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu. Itu kebiasaan orang musyrik terdahulu seperti itu. Mereka mengatakan kami tidak menyembah ini. Tapi ini mendekatkan diri kepada kami kepada Allah. Maka dijawab lagi oleh mereka. Ya, dijawab lagi oleh mereka. Bahwasanya orang-orang musyrik ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Paham gak? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu hujah mereka. Itu syubhat mereka. Fa'innam yaqulun la ilaha illallah. فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ مَنْ لَا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ الَّذِي يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. Yang artinya, maka bagaimana kalian menyamakan antara orang yang tidak bersyahadat لا إله إلا الله محمد رسول الله dengan orang yang mengucapkan syahadat لا إله إلا الله محمدًا رسول الله. Paham syubhatnya ini? Jadi syubhat ketiga ada hubungannya dengan syubhat kedua. Siapa yang memahami syubhat kedua akan sangat paham dengan syubhat ketiga. Paham tidak? Ada yang berani menjelaskan? Angkat tangan. Salah tidak mengapa. Sebelum kita jawab syubhatnya, kita harus pahami dulu syubhatnya. Nah, ada yang berani menjelaskan? Dari mulai syubhat kedua, kemudian dijawab. Kemudian jawaban ini menjadi syubhat lagi bagi yang ketiga. Nah, angkat tangan. Berarti antum belum paham. Nah, yang salah tidak disuruh push up. Nah, ada yang berani? Qulil haq walau kana murran. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Ulangi atau saya lanjut? Hah? Ulangi. Itu suara kecil dari dalam hati. Ya. Baik, syubhat kedua apa? Biar cara mengulanginya harus interaktif. Syubhat kedua apa? Kami tidak menyembah orang-orang soleh ini. Kami tidak menyembah wali-wali yang dikubur ini. Tapi kami hanya mencari syafaat. Apa maksudnya mencari syafaat? Agar dekat dengan Allah. Agar hajat kami sampai kepada Allah. Kami tetap mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kami enggak minta sama orang-orang soleh yang dikubur ini, wali-wali soleh yang dikubur ini, kami gak minta. Tapi kami menyampaikan hajat kami kepada mereka agar hajat kami diangkat kepada Allah lebih dekat, lebih cepat. Paham sampai ini? Ini syubhat yang kedua. Ya, syubhat yang kedua. Jawabannya bagaimana? Hah? Itulah kebiasaan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan itulah sembahan-sembahan itu pendekat kami kepada Allah. Kami tidak menyembah berhala ini. Kami tahu ini berhala dibuat. Tapi kami meletakkan hajat kami di sini agar dekat dengan Allah. Itulah kebiasaan orang-orang musyrik. Nah, dibantah lagi oleh orang-orang yang mengagungkan terlalu berlebihan kepada orang-orang soleh yang ada dalam kubur. Mereka mengatakan, kalau Anda menyamakan kami dengan orang musyrik, kami bersyahadat. Mereka tidak bersyahadat. Paham syubhatnya? Kami bersyahadat. Sedangkan orang-orang musyrik kan tidak bersyahadat. Kok bisa disamakan antara orang yang bersyahadat dengan orang yang tidak bersyahadat? Paham syubhatnya? Baik, kita jawab sekarang. Fanaqul subhanallah haula'i qalu la ilaha illallah muhammadur rasulullah walakin naqaduha. Kita jawab, maha suci Allah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Dan itu ucapan yang biasa diucapkan untuk mensucikan Allah. Jadi kalau seandainya di hadapan kita ada sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat tentang hak Allah, maka kita ucapkan subhanallah. Kalau seandainya ada sesuatu yang kita dengar yang tidak pantas untuk hak Allah, maka kita ucapkan subhanallah. Ya. Jadi subhanallah itu sebenarnya bukan untuk takjub. Takjub ucapannya Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Itu takjub. Kalau seandainya ucapan untuk sesuatu yang perkara yang berkaitan dengan hak Allah, menghinakan hak Allah, maka ucapkan subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Mereka mengatakan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akan tetapi mereka sendiri membatalkannya. Wa la ilaha illallah la tanfa'u illa idza salimta minal munafidat. Syahadat la ilaha illallah tidak berguna kecuali apabila bersih dari segala pembatalnya. Fa haula'i talaffadhu biha walakinnahum naqaduha bi fi'li syirk. Maka sementara mereka ini mengucapkannya, akan tetapi mereka membatalkannya dengan perbuatan syirik mereka sendiri. Fama makna la ilaha illallah? Maka apa artinya la ilaha illallah? Maknaha la ma'budah bihaqin illallah. Artinya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya. Wa haula yaquluna hadhil kalimah wa la ya'lamu ya'maluna biha. Mereka mengucapkan ucapan ini la ilaha illallah tapi tidak mengerjakan mengamalkannya, tidak mengamalkan dari la ilaha illallah tersebut. Karena konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sedangkan Anda menghaturkan ibadah kepada selain Allah dengan tujuan selain Allah ini mendekatkan nanti kepada Allah. Nah, ini salah. Jadi jawabannya, kalau ada yang mengatakan oh, orang musyrik kan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan kami mengucapkan la ilaha illallah. Maka masa Anda samakan orang musyrik dengan kami? Kami kan bersyahadat la ilaha illallah. Maka jawabannya, syahadat tidak akan sempurna ketika melakukan kesyirikan. Orang yang bersyahadat semestinya langsung beribadah kepada Allah tanpa harus menghantarkan hajatnya, permintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu jawabannya. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan, kami kan bersyahadat. Orang-orang musyrik yang kalian katakan sama dengan perbuatan kami, mereka tidak bersyahadat. Sama dari mana? Maka jawabannya, syahadat tidak akan bermanfaat ketika tidak diamalkan konsekuensi syahadatnya. Yaitu, la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali ketika beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum ya'buduna al-qubura wal awliya'a was-salihin wa hum yaquluna la ilaha illallah. Mereka menyembah kuburan para wali, dan orang-orang saleh sambil mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Artinya, mereka meminta kepada orang yang dikubur, tapi lisan mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Fal musyrikun al awwalun a'rafa bila ilaha illallah min haula. Nah ini. Ini jawaban yang kedua. Orang-orang musyrik terdahulu lebih mengerti arti la ilaha illallah daripada orang-orang ini. Daripada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi membatalkan la ilaha illallahnya. Orang-orang musyrik lebih mengerti la ilaha illallah. Kok bisa? Li'annahu lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah tuflihu. Qalu aj'alal alihata ilahan wahida. Karena orang-orang musyrik terdahulu lebih mengerti arti la ilaha illallah daripada orang-orang ini. Karena saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang musyrik terdahulu, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Maka mereka menjawab, aja'alal aliha ilahan wahida. Apakah ia menjadikan ini sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu sembahan? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguhnya ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Heran, aneh. Kok sembahan yang banyak ini hanya jadi satu Tuhan? Artinya, orang-orang musyrik terdahulu paham makna la ilaha illallah. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, maka saya wajib beribadah hanya kepada Allah. Berarti saya harus meninggalkan ilah-ilah ini, sembahan-sembahan ini. Berarti mereka paham gak la ilaha illallah? Paham. Tapi mau gak mereka mengerjakannya? Gak mau. Makanya mereka tidak mau mengucapkannya. Karena mereka paham konsekuensinya. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, maka saya harus meninggalkan ini semua. Meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, dan seluruh sembahan-sembahan, dan saya hanya menyembah kepada Allah. Saya tidak mau itu. Maka mereka tidak mau mengucapkannya. Nah, ada orang-orang di zaman sekarang mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak mengerti maknanya. Buktinya tidak mengerti apa? Mereka langgar la ilaha illallah tersebut. Nah, ini paham para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, "Arafu ma'na la ilaha illallah wa anna man qalaha la budda an yatruka ibadata ghairillah." Orang-orang musyrik terdahulu mengerti makna la ilaha illallah bahwa yang mengucapkannya harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Harus meninggalkan sembahan selain Allah. Tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh menghantarkan hajat kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh mencari barokah kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh. Orang musyrik paham itu. Yang zaman dahulu paham itu. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, maka saya harus meninggalkan berhala semuanya ini dan menyembahnya kepada Allah. Maka saya tidak mau. Karena kenapa mereka tidak mau? Karena mereka mengikuti nenek moyang mereka yang keliru. Ya. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal tattabi'u ma alfayna 'alaihi abana. Aw law kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka mengatakan tidak, tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati kebiasaan nenek moyang kami. Ma alfaina alifa ya'lafu, yang merupakan kebiasaan nenek moyang kami, itu yang kami ikuti. Nah, makanya mereka enggak mau mengucapkan la. Nah, di zaman sekarang ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham maknanya. Buktinya tidak paham apa? Membatalkan la ilaha illallah. Tidak mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Tidak mengamalkan la ilaha illallah. Makanya penulis di sini mengatakan, wa haula'i min jahlihim wa ghabawatihim jama'u bainan naqidhain baina qawli la ilaha illallah wa baina ibadati ghairillahi azza wa jalla fahum la yafhamuna man la ilaha min la ilaha illallah ma fahimahu almusyrikuna min qabl. Sementara penyembah kuburan, penyembah wali-wali dan orang-orang saleh ini karena kebodohan dan ketololan mereka. Bahasanya agak keras ya. Ghabawah, ghabi, ghabi itu dungu. Ya, ghabi, Jangan kasih nama anak Ghabi. Itu dungu artinya. Mereka menggabungkan antara dua hal yang bertentangan. Apa dua hal yang bertentangan? Mengucapkan la ilaha illallah dengan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Semestinya kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, beribadahnya hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memahami arti la ilaha illallah sebagaimana dimengerti oleh orang-orang yang musyrik sebelum mereka. Wa hadza fi muntahal ghabawah wasyadzah. Ini adalah puncak ketololan dan kenaifan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Walakinnal hawa wal iyadzu billah yuqi'u fid dalal. Akan tetapi hawa nafsu telah menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah, sebelum kita melanjutkan pembacaan syubhat-syubhat, saya ada sesuatu yang terbesit di dalam hati saya tentang mengumumkan pernikahan dan acara-acara duniawi di dalam masjid. Seperti walimatul urush, walimatul aqiqah, dan juga pengumuman-pengumuman lain. Maka sejatinya ini sudah lama terbesit di dalam hati saya. Lalu saya tidak berani ngomongnya. Apakah halal, apakah haram. Karena kalau seandainya, bayangkan, setiap kali ada yang melakukan pernikahan, kemudian pengumumannya kita bacakan di masjid, maka niscaya masjid akan menjadi tempat pengumuman. Dan ini belum ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayhi fa innal masajida lam tubna li hadha." Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka hendaklah ia mengucapkan, "Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu." Sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk ini. Maka seyogianya dijauhkan rumah-rumah Allah untuk sesuatu pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Di antaranya pengumuman walimatul urush ataupun undangan walimatul urush. Tetapi masjid dibangun untuk syiar-syiar agama Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kebaikan, ilmu, majelis ilmu, berzikir, sholat, berdoa. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, lebih baik dijauhi. Dan kalau seandainya ingin mengundang juga, maka para ulama kontemporer membolehkan untuk menempelkannya di luar masjid sebagai pengumuman bagi seluruh jamaah di luar masjid bahwasanya ada undangan akad nikah dan walimatul urus. Dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari Sulaiman ibn Buraidah, dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna rajulan nashada fil masjid. Ada seseorang mengumumkan sesuatu di masjid. Lalu orang tersebut berkata, "Man da'a ilal jamalil ahmar?" Siapa yang mendapati unta merah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wajadta." Sungguh engkau tidak akan mendapatkannya. "Innama buniyatil masajidu lima buniyatlah." Sesungguhnya masjid dibangun untuk tujuan dibangunnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin juga mengumumkan, maka umumkan di luar masjid, ditempelkan kemudian diumumkan. Atau kalau seandainya ingin mengumumkan juga pas para jamaah sekalian keluar, maka ada yang mengumumkan di luar masjid. Toh sama saja, yang penting jangan di dalam masjid. Kemudian jumhur ulama berpendapat dianjurkannya melakukan akad nikah di dalam masjid dengan dalil hadis riwayat Imam Tirmidzi, a'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu 'alaihi bidufuf, yang artinya umumkanlah pernikahan dan jadikanlah pernikahan di masjid-masjid dan pukullah rebana atas pernikahan tersebut. Tetapi hadis ini lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Imam Al-Albani hanya lafaz a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Adapun menjadikannya di masjid, maka belum ada dalil hadis yang sahih. Tetapi tidak mengapa untuk mengerjakan akad nikah di masjid. Tapi jangan sampai dianggap itu sunnah, karena belum tetap dalil yang sahih tentang hal itu. Apalagi ketika merebak kebodohan di tengah kaum muslimin. Dulu saya ingat sekali ada seorang yang terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya menikah di masjid setelah sholat subuh. Maka para perempuan-perempuan langsung bertanya kepada ustaz-ustaz, "Ustaz, apakah benar bahwa menikahi perempuan sunnahnya setelah sholat subuh di masjid agung?" Maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Adapun tempat menikah boleh saja di masjid, tetapi tidak dianggap sebagai sunnah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Semoga mudah-mudahan diperbaiki oleh pengurus masjid agar merubah kebiasaan tersebut. Karena saya lihat beberapa kali sudah menjadi kebiasaan yang dulunya tidak ada. Beberapa tahun yang lalu tidak ada. Kemudian diumumkan. Semenjak pengumuman pertama, dalam hati saya sudah terbetik itu. Saya tidak berani berbicara sebelum saya membaca fatwa-fatwa para ulama. Ternyata mereka melarangnya. Mereka mengatakan lebih baik tidak mengerjakannya, karena innama al-masajid lam tubna bihadha. Sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk tujuan itu, untuk tujuan pengumuman-pengumuman. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita masuk kepada syubhat yang keempat. Penulis atau pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, "Wa min syubhatihim annahum yaqulun innal musyrikin al-awwalin ya'buduna asjaran wa ahjaran wa jamadatin amma nahnu fanad'u wa natawassalu bi'ibadin salihin wa awliya'a lahum jahun 'indallah fa nahnu nattakhidhuhum wasilatan 'indallah." Lihat, di antara syubhat mereka Ini masih ada kaitannya dengan subhat yang ketiga. Ketiga ada subhat, ada kaitannya dengan yang kedua. Jadi siapa yang tidak paham kedua, tidak paham ketiga. Siapa yang tidak paham ketiga, tidak paham keempat. Yang keempat, mereka mengatakan orang-orang musyrik terdahulu menyembah pepohonan. Nah kan, subhat yang kedua mengatakan kalian menyamakan kami dengan orang musyrik. Padahal mereka tidak bersyahadat, kami bersyahadat. Nah, subhat yang keempat juga begitu. Kalian menyamakan kami dengan orang musyrik. Orang musyrik itu menyembah pohon, menyembah bebatuan dan benda-benda mati lainnya. Sementara kami berdoa dan berwasilah dengan hamba-hamba yang soleh dan para wali yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Artinya gini, kan beda antara bebatuan, pepohonan, patung dengan wali-wali Allah. Orang-orang soleh dan mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah. Pangkat di sisi Allah. Jah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disamakan kami dengan mereka? Kan tidak sama. Objeknya enggak sama. Objeknya ini orang-orang saleh, wali-wali Allah mempunyai kedudukan di sisi Allah, sedangkan ini bebatuan, pepohonan, patung dan semisalnya. Kemudian mereka mengatakan fanahnu nattakhidhum 'indallahi wasilatan 'indallah. Kami menjadikan mereka sebagai wasilah di sisi Allah ini. Ini jadi subuhat mereka. Bahwasanya itu orang saleh beda dengan pohon, dan orang saleh ini kami tidak beribadah kepadanya, tapi hanya kami jadikan wasilah. Ya, lihat kata-kata wasilah. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Kemudian saya berpesan. Ini saudara saya yang mau menikah ya. Teman saya yang mau menikah. Maka harus benar-benar saya perhatikan. Berarti saya sayang kepada beliau. Kalau seandainya saya tidak perhatikan, berarti saya tidak sayang. Harus diperhatikan, ini sedikit menyimpang tentang nikah ya. Karena ini yang menikah nih, ini orangnya nih. Nah, berdiri antum. Berdiri. Halo gitu. Saya berpesan kepada saudari calon istrinya, jangan berdandan kalau mau ke masjid. Ya, biar orang bilang apa, yang penting Anda terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdosa di sisi Allah. Ada sebagian orang, oh tidak enak, tidak nyaman. Saya beberapa kali perhatian kepada yang nikah di sini, tapi sudah ngaji, mungkin bercadar, tapi kemudian berdandan. Seakan-akan sudah runtuh tuh semua yang dia bina selama ini. Awal hari pernikahan dia, yang semestinya dia harus menjaga auratnya, dia sudah tampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah para perempuan memperlihatkan keindahan mereka. Keindahan itu dari dua sisi. Pakaian dan kecantikan. Kecantikan itu baik wajah ataupun kemolekan tubuh. Ya, meskipun dia bercadar, tapi berpakaian dengan pakaian yang indah tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan kecuali masuk ke dalam mobil kemudian ditutupi setutup-tutupnya. Baru setelah itu masuk di sini, tidak terlihat oleh laki-laki pun. Kalau tidak bisa melakukan itu, maka jangan. Ini nasihat. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, sudah biasa. Ya. Dan laki-laki dari awal dia memulai mengarungi kehidupan, dia akan terlihat sikapnya. Itulah suami dari awal langkah dia mengarungi perjalanan. Maka hati-hati Jangan sampai perempuan memperlihatkan dirinya di hadapan laki-laki. Maka saya sangat kecam sekali kemarin terjadi di salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang mengusung kata syariah tetapi melakukan ikhtilat. Kemudian perempuan-perempuannya berfoto di depan, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, bercadar atau tidak pakai cadar. Kemudian sampingnya laki-laki, ini apa-apaan ini? Kita lihat perempuan jauh di situ. Apakah hukum ini hanya khusus untuk di masjid ini? Hukum Allah seperti ini hanya khusus untuk di masjid ini? Tidak. Hukum Allah umum dimanapun Anda berada. Maka hati-hati. Perempuan yang ikut seperti itu bertaubat kepada Allah. Dan panitia yang mengadakan acara tersebut bertaubat kepada Allah. Dan semua foto yang ada di media sosial hapus. Itu adalah merupakan kemungkaran. Dan tahu yang ditanya siapa? Yang mengajarnya? Siapa tuh? Siapa ustadznya di situ? Yang mengajarnya yang ditanya, bukan jamaahnya. Kita-kita yang ditanya. Maka siapa saja yang ikut hadir di situ pertemuan, bertaubat kepada Allah. Ikhtilat zahir. Ikhtilat terlihat. Kita di masjid luar biasa menjaganya. Di sekolahan luar biasa. Saya juga punya masukan kepada guru-guru SD. Pisahkan antara guru-guru perempuan dengan guru-guru laki-laki ketika upacara. Jangan berkumpul seperti itu. Dan ini ustadz kalian. Dia akan ngomong di hadapan siapapun. Kalau seandainya itu salah. Karena harus diberitahukan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ardh, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Wa man ghaba anha faradhiyaha kaman syahidaha." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jika terlihat kemaksiatan di atas muka bumi, maka yang menyaksikannya langsung dengan kasat matanya, tetapi dia mengingkarinya dalam hati, maka seperti dia tidak melihatnya. Dan siapa yang tidak menyaksikannya, tetapi dia ridha kepadanya, maka seperti dia menyaksikannya. Maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun pahit. Hati-hati, ikhtilat haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau membiarkan para perempuan untuk keluar dahulu sehingga tidak terjadi ikhtilat. Ketika terjadi ikhtilat di depan Masjid Nabawi, beliau mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, istakhirna. Laisa lakunna an tahquqna at-tariq." Wahai para perempuan, minggir kalian. Minggir kalian. Ini kok di depan foto-fotoan. Apa ini? Habis itu bawa kata syariah lagi. Maka saya katakan bertobat itu. Wajib bertobat yang mengadakan acara tersebut. Tidak benar acara seperti itu. Yang marah datang ke rumah saya. Yang tidak setuju saya ngomong di depan umum, datang. Kenapa? Karena sudah tersebar. Agar orang tahu bahwasanya itu salah. Itu keliru. Karena sudah tersebar. Kalau seandainya masih tersembunyi, maka saya akan sembunyikan juga nasihatnya. Hati-hati. Mendingan gak usah bawa nama syariah kalau seandainya seperti itu. Dan yang akan ditonton, yang akan ditanya siapa? Para pengajarnya di daerah tersebut. Apa-apaan nih? Apa-apaan nih, Din? Tengah gak ngajarin tentang ikhtilat. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kalau perlu tidak usah membawa kata syariah. Kalau seandainya tidak syariah. Karena itu berat. Kalau perlu tidak usah membawa kata Islam kalau seandainya tidak islami apa yang dikerjakan. Saya sangat mengecam, saya sangat tidak setuju dan sangat kecewa. Di saat orang-orang yang sudah mengenal dakwah lama melakukan kegiatan seperti itu. Beda hal ketika kegiatan tersebut bukan kita yang mengaturnya, kita ikut andil di dalamnya. Beda hal. Saya ngajar di beberapa instansi pemerintah hampir setiap bulan sekali. Kita tidak bisa untuk menegakkan hijab seperti ini ketatnya. Antum bisa melihat? Gak bisa. Gak bisa. Tetapi itu pun harus usaha. Di sini perempuan saya tidak pernah melihat kecuali kepada laki-laki. Bahkan tempat duduk saya beginikan. Untuk memberikan pelajaran. Nanti pada suatu saat mereka akan faham. Dan akan timbul keimanan tersendiri. Itu pun sudah lemah imannya. Bagaimana kalau salahnya ikhtilat? Bercadar, ikhtilat. Di depan foto-fotoan. La haula wala quwwata illa billah. Sangat-sangat kecewa saya. Dan yang mengerjakan itu orang-orang yang sudah lama mengenal dakwah sunnah. Mengenal dakwah salaf. Sampaikan, kalau seandainya ada yang hadir, sampaikan kepada pembuat acara tersebut. Itu tidak benar dan itu maksiat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Ini ayat dijadikan dalil, kemudian mereka mengatakan, "Fanahnu nittaqadna wal wasilah, fahaulai humul wasilah." Kami menjadikan mereka sebagai wasilah. Mereka adalah perantara. Kami menjadikan mereka sebagai wasilah. Dan mereka adalah perantara. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kata al-wasilah di dalam ayat ini, surat Al-Ma'idah ayat 35, apakah benar dia perantara? Kalau seandainya benar perantara, maka pada saat itu benar berarti pendalilannya. Maksudnya gini, lihat ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Saya akan tulis ya, biar mudah pemahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa tadi? Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah. Wabtaghu ilaihi alwasilah. Perhatikan ayat ini baik-baik, terdapat beberapa faedah di antaranya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah faedahnya. Yang pertama, Allah apabila menggabungkan antara iman dengan takwa, maka takwa maksudnya adalah takutlah kepada Allah. Itu kaidah. Apabila Allah menggabungkan iman dengan takwa, maka takwa maksudnya adalah takutlah kepada Allah. Kemudian di sini, wahai orang beriman, bertakwalah dan carilah kepadanya wasilah. Ini yang kita bicarakan. Nah, orang-orang yang menjadikan wali-wali Allah orang-orang soleh yang ada dalam kubur sebagai wasilah antara mereka dengan Allah. Berarti wasilah di sini menurut mereka adalah perantara. Makanya mereka mengatakan, oh itu kan wali-wali Allah, orang-orang saleh, tidak sama dengan pohon bebatuan. Ini bisa kami jadikan perantara, yang di sini tidak bisa kami jadikan perantara. Maka arti wasilah, dan kata mereka, dan Allah memerintahkan kita untuk mencari wasilah. Dan carilah kepada Allah wasilah. Artinya perantara yang menghantarkan hajat kalian kepada Allah. Orang kalau tidak belajar, langsung terima-terima aja. Makanya mereka sering membantah gini. Kata mereka, itu orang-orang yang sering menyalahkan kami untuk pergi ke kuburan orang-orang saleh, kemudian iktikaf di sana, kemudian berzikir di sana, berbaca Al-Quran di sana, mengkhususkan doa di sana. Itu mereka ini tidak faham sebenarnya yang kami lakukan ini adalah wasilah. Mereka sering memakai katanya tawassul. Nah, ini dia. Ya, tawassul dekat wasilah. Kami sedang tawassul sebenarnya. Kami tetap mengakui yang maha pencipta Allah, yang maha pengatur Allah, yang maha berkuasa Allah. Kami tidak mengatakan wali Allah itu yang mencipta, wali Allah itu yang mengatur, wali Allah itu yang berkuasa. Kami tidak mengatakan seperti itu. Nah, ini kembali kepada definisi kesyirikan yang sudah saya sebutkan di awal. Tetapi kami sedang bertawassul. Apa maksud tawassul di sini oleh mereka? Yaitu menjadikan orang saleh, wali Allah ini sebagai perantara antara kami dengan Allah. Kenapa butuh perantara? Karena kami ini orang maksiat. Ya. Karena kami ini orang tidak berilmu. Karena kami ini orang yang tidak bisa karam. Saya sampai sekarang ingin mengetahui dalil. Mana ada dalil di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW tentang istilah karam. Mohon datangkan. Kalau saya berzikir, saya harus memasukkan zat saya, ruh saya kepada diri guru saya. Guru saya nanti memasukkan dirinya kepada gurunya. Gurunya memasukkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wujudnya ini adalah Ahmad Zainuddin, tetapi hakikatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong carikan itu dalilnya. Dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong carikan itu contohnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dimulai dari sahabat yang paling termulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah beliau jika berzikir seperti itu ataukah tidak? Baik. Maka kita bahas atau kita jawab, fanaqulu lahum, kami katakan kepada mereka, al-wasilah fi kitabillah at-ta'ah wal-ibadah. Wasilah dalam ayat di atas adalah ketaatan dan ibadah. Jadi di sini memang bedanya. Kemudian akhirnya karena berbeda memahami, akhirnya beda praktek. Mereka memahami bahwa al-wasilah itu adalah perantara. Kita memahaminya al-wasilah itu bukan perantara, tetapi ibadah, ketaatan. Ya, itu bedanya. Sehingga beda praktek. Karena beda cara memahami ayat, kata al-wasilah. Sehingga akhirnya beda apa? Praktek. Wahia ma yusilu ilallahi azza wa jal bita'atih wa fi'li awamirih wa tarki nawahih. Nah, yang dimaksud dengan wasilah adalah ibadah dan ketaatan, yaitu segala apa yang mendekatkan kepada Allah dengan menaatinya, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Itu yang wasilah. Ya, mengerjakan ibadah dengan cara mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang wasilah, maksudnya itu yang merupakan hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilah bukan perantara. Ya, wasilah bukan perantara. Walaisal wasilah annaka taj'alu bainaka wa bainallahi wasitah. Dan wasilah ini bukan berarti menjadikan seorang perantara antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza lam yadulla alaihi al-Qur'anu wala sunnatu wama qala bihi ahadun min ahli al-ilmi al-mu'tabarin. Pengertian ini, perantara, wasilah sama dengan perantara, tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an maupun sunnah, serta tidak ada seorang pun dari para ahli ilmu yang diakui keilmuannya yang mengatakan demikian. Coba, benar enggak perkataan syekh ini seperti itu? Saya bacakan sekarang. Al-Wasilah, surah Al-Ma'idah, ayat 35. Saya bacakan tafsiran dari Imam Ibn Abbas, dari Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Imam Ibn Kathir mengatakan, Yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin bitaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa. Wahiyya idha qurinat bitta'ah kanal muradu bihal yankifafu anil maharim wa targil manhiya. Dan apabila iman dikaitkan dengan ketakwaan, maka maksudnya adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman setelah itu, "Wabtaghu ilaihil wasilah." Dan carilah kepadanya wasilah. Abdullah bin Abbas, Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri. Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri seorang ahli hadis, Imamul Muhaddisin. Abdullah bin Abbas seorang ahli tafsir. Ya, mengatakan al-qurbah, wasilah di sini bukan perantara, tetapi kedekatan. Mengerjakan sesuatu agar bisa mendekatkan diri. Bukan mencari orang sebagai perantara, bukan. Itu pendapatnya Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, kemudian juga pendapatnya Abdullah bin Abbas, kemudian juga Mujahid, Atha' bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, Imam As-Suddi, Abdullah bin Zaid. Ulama-ulama tafsir. Sebagaimana yang beliau sebutkan tadi, tidak dikenal oleh seorang alim pun tafsiran wasilah adalah perantara. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ahli tafsir generasi tabi'i, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ay taqarrabu ilaihi bita'atihi wal 'amal bima yurdhihi. Dekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan beramal dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Itu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada apa? Al-wasilah. Dan itu makna yang pertama yang benar. Di sana ada makna yang kedua yang benar. Ya, ada makna yang kedua yang benar. Ini tangan saya jangan dipotong-potong ya. Makna yang kedua yang benar, yaitu al-wasilah artinya adalah darajatun 'aliyah fil jannah. Tingkatan yang tinggi di surga. Maksudnya ketika Allah berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah al-wasilah. Maksudnya carilah surga yang tinggi di surga. Tempat yang tinggi di surga. Itu namanya wasilah. Itu makna yang kedua yang sesuai dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus salih. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ya. Kita lihat ayat yang kedua. Ada kata wasilah dalam Al-Quran ayat kedua. Surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una min yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Lihat ayat yang kedua Al-Isra ayat berapa? 57. Orang-orang yang mereka seru itu. Jadi ini ada orang-orang, ini ada yang menyeru. Ini ada makhluk-makhluk yang diibadahi, ini ada yang beribadah. Yang ini beribadah kepada yang ini. Orang-orang yang mereka ibadahi ini, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa yang mereka sendiri lebih dekat? Taib. Saya bacakan sekarang, apa maksud ayat ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Nasun minal jin kanu yu'badun fa aslamu." Jadi ceritanya ada makhluk dari bangsa jin. Mereka ini disembah oleh manusia. Siapa yang disembah? Jin. Yang menyembah siapa? Manusia. Nah, mereka ini akhirnya jin-jin ini masuk Islam. Kemudian mereka mengerjakan wasilah. Apa tadi wasilah? Ketaatan kepada Allah. Mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah. Mereka takut siksa Allah, berharap rahmat Allah. Itu maksud ayat. Jadi tidak sama sekali maksud wasilah di sini adalah menjadikan apa? Perantara. Salah besar. Maksud ayat di sini menjadikan perantara. Tidak benar. Baik itu ayat Al-Ma'idah ayat 35 ataupun Al-Isra ayat 57. Paham ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Maksudnya adalah mendekatkan diri. Di sini kita lanjutkan. Akan tetapi pengertian wasilah dalam Alkitab maupun As-Sunnah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Maksudnya adalah mendekatkan diri dan ketaatan. Adapun orang yang menafsirkannya dengan mengambil perantara, maka ini adalah penafsiran yang batil dan mengada-ngada. Serta tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang mengatakan demikian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin malam ini kita selesaikan, mohon bersabar, saya bacakan langsung bahasa Indonesianya. Bagaimanapun juga, ini adalah syubhat-syubhat tidak berdasar yang tidak ada artinya. Alhamdulillah. Akan tetapi inilah yang mereka pakai sebagai sandaran. Ada juga yang beralasan. Nih, ini syubhat yang kelima. Dan berkata, orang-orang yang menyembah tempat-tempat keramat dan kuburan-kuburan termaafkan karena mereka bodoh. Mereka enggak tahu kebodohan mereka. Betapa banyak kita dengar tentang pendapat ini dan kita baca juga dalam kitab-kitab mereka bahwa perbuatan mereka tidak diperbolehkan, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti, maksudnya tidak paham. Maksudnya yang melakukan seperti ini kita berikan alasan bahwa mereka orang yang tidak paham. Ya sudahlah, biarin mereka enggak paham. Itu syubhat mereka. Kita katakan kepada mereka, bagaimana bisa mereka disebut sebagai orang-orang bodoh sementara mereka membaca Al-Qur'an yang di dalamnya ada larangan untuk berbuat syirik, ada larangan untuk menjadikan perantara-perantara dari selain Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang Al-Quran sampai kepadanya, sementara ia adalah orang Arab yang mengerti maknanya, maka telah tegak hujah atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag." Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an kepadanya. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 19. Maksudnya, kalau ada yang mengatakan, "Ah, mereka itu orang bodoh, Ustaz. Mereka enggak paham." Sudah maklumi saja. Maka kita katakan, bukankah mereka baca Qur'an? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang kesyirikan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang tidak boleh menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada uzur kebodohan atas mereka. Maka barang siapa yang Al-Qur'an sampai kepadanya sementara ia adalah orang Arab yang mengerti maknanya, maka telah tegak hujah atas orang itu. Nah, Ustaz, kita kan bukan orang Arab. Mereka-mereka yang mengagungkan itu kan bukan orang Arab. Mereka mungkin enggak paham. Maka kita katakan, kalau memang benar-benar tidak paham, maka berarti kita berikan uzur kebodohan. Kalau memang benar-benar tidak paham. Tapi dengan adanya teknologi di zaman sekarang, ceramah-ceramah, kajian-kajian di mana-mana tentang bahaya kesyirikan, menjauhkan diri dari kesyirikan, maka sulit untuk di perkotaan, sulit mengatakan mereka diberikan uzur kebodohan. Sulit. Ya, wallahu a'lam. Apabila bukan orang Arab, maka maknanya diterjemahkan kepadanya sehingga ia paham. Apalagi sekarang banyak Quran terjemah. Ternyata orang-orang yang menyembah kuburan dan tempat-tempat keramat di negeri Arab, mereka adalah orang-orang Arab yang fasih. Bisa jadi di antara mereka ada yang hafal kitab Sibawaih. Kitab Sibawaih maksudnya adalah kitab ahli nahu. Ada seorang ahli nahu namanya Sibawaih. Ya, ahli nahu namanya, artinya orang ini paham bahasa Arab. Bahkan mungkin paham ilmu nahu, grammarnya Arab paham. Maka itu tidak ada alasan bagi mereka mengatakan ini mungkin orang apa? Bodoh. Enggak ada alasan. Mengerti bahasa Arab dan balaghah. Balaghah artinya adalah tatanan bahasa Arab. Meski demikian ia menyembah kuburan, adakah yang demikian ini bisa dimaafkan dengan alasan kebodohan? Ya. Dan kebanyakan keberadaan kuburan dan tempat-tempat keramat ini berada di negeri-negara-negara Arab yang mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Betul ini? Negara-negara Arab seperti misalkan kuburan Husain di mana? Di Irak, di Karbala. Kemudian kuburan siapa Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala dikuburkan di Mesir atau di Irak. Kemudian banyak kuburan-kuburan di Mesir, kuburan orang saleh, kemudian kuburan-kuburan orang saleh mungkin di Yaman, banyak. Artinya kuburan di negeri Arab. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa mereka itu bodoh? Sampai kapan mereka itu bodoh? Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, turunnya Al-Quran, zaman kebodohan telah hilang. Dan datanglah zaman ilmu dan hujah. Ini kalau seandainya sudah ada dakwah sampai kepada mereka Al-Quran, sampai kepada mereka dakwah Rasulullah, maka tidak boleh lagi beralasan dengan kebodohan. Maka apakah termaafkan karena kebodohan sementara ia hidup di tengah negara kaum muslimin? Mereka menghafal Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar ceramah-ceramah orang berilmu, khususnya setelah adanya media informasi yang memudahkan ceramah para ulama sampai kepada mereka. Apalagi zaman sekarang, zaman yang begitu canggih. Ya, antum bisa membayangkan itu di televisi itu ada saya, itu masuk wajah saya kemana itu? Zaman begitu canggih, subhanallah. Ya, susah untuk dipikirkannya. Kita video call dengan istri kita. Bisa masuk. Wajah istri kita kemana? Mana kabelnya? Ya. Kemudian dia masuk kemana gitu. Canggih. Maka susah untuk mengatakan uzur kebodohan di zaman sekarang. Tapi mungkin bisa. Kalau seandainya benar-benar jauh. Tidak ada internet, tidak ada sinyal sama sekali. Tidak pernah mendengar dakwah, Misalkan dia pernah masuk agama Islam di Imam Syafi'i, lalu dia pergi ke ujung dunia yang tidak ada mengenal sama sekali apa-apa. Tapi itu sulit juga. Nah, itu para ikhwah. Dengan sarana ini Al-Qur'an diperdengarkan setiap pagi, petang dengan suara yang bisa didengar baik dari barat maupun dari timur. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa belum sampai kepada mereka hujah? Mereka itu orang-orang bodoh. Padahal banyak dari mereka yang menyandang gelar master dalam bidang bahasa Arab, ilmu syariat, qiraat, fikih, dan usul fikih. Maksudnya, sebagian orang-orang yang mengerjakan perbuatan kesyirikan, kalau dikatakan mereka orang bodoh, sulit. Karena mereka sendiri belajar ilmu agama. Mereka paham bahasa Arab yang merupakan sumber agama Islam. Maka jelaslah bahwa mereka tidak punya alasan hujjah. Mereka tidak ada artinya di sisi Rabb mereka. Kita mohon kepada Allah agar menunjuki mereka ke jalan yang benar. Semakin jelas bagi mereka kebenaran, agar mereka meninggalkan kenyumudan mereka, meninggalkan taklid buta, dan kembali kepada kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam menjadi mereka menjadi pasti dan agama mereka menjadi benar, serta menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadi bagian dari umat musyrikin pengikut Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan sekarang ini bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin, bukan bentuk seenak-enak kita mengatakan ente musyrik, ente kafir, ya enggak, ini enggak mudah Pak mengatakan itu. Makanya dari tadi, dari menit pertama saya tidak pernah mencap orang ini musyrik, tapi kita membicarakan perbuatannya, ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin, bukan berarti bentuk celaan kita kepada kaum muslimin. Maka hentikan kalau seandainya ada ustadz yang membicarakan tentang kesyirikan, tentang tauhid, kemudian dikatakan tuh lihat kayak suci serongan, surga mengkapling aja serongan tuh. Enggak. Susah. Ya, kita cuma menyampaikan. Diterima alhamdulillah, kalau diterima sudah biasa. Ya, seperti itu. Dalam kenyataannya ini adalah perkara yang besar dan berbahaya. Kalian wahai para hamba Allah membaca dan mendengar, di antara kalian ada yang berpergian lalu melihat sesuatu yang sangat mengherankan dari kelakuan orang-orang ini dan kesyirikan dan paganisme mereka. Mereka tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar seruan orang yang mengajak mereka kepada kebenaran, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini pentingnya hidayah dari Allah. Ya, jika Anda ingin mendakwahi orang, berdoalah kepada Allah agar orang tersebut diberikan petunjuk oleh Allah. Ini adalah perkara yang penting dan tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu dan orang alim untuk mendiamkan hal ini. Justru mereka harus menjelaskan dan menerangkan kepada manusia serta menyeru mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan wajib atas yang berwenang untuk menegakkan jihad atas mereka sehingga agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berjihad menyebarkan akidah tauhid. Berjihad menyebarkan akidah tauhid. Berjihad menentang kesyirikan. Tidak mesti harus dengan senjata, tidak. Ya, tetapi menyebarkan akidah tauhid. Apa arti dakwah ke jalan Allah selama kita hanya diam saja terhadap mereka? Kita hanya mengajak mereka kepada kejujuran agar tidak berbuat curang dalam jual beli, mengajak untuk tidak berzina, kita meninggalkan kesyirikan, tapi kita tidak mengajak mereka untuk turut meninggalkannya. Maksudnya apa maksudnya? Gini. Kita sering para pendakwah mengajak orang untuk sholat, kemudian mengajak orang untuk jujur dalam jual beli, mengajak orang untuk berbuat baik, sopan santun. Tetapi kita tidak mengajak mereka untuk kepada tauhid, tidak memperingatkan mereka dari kesyirikan. Meskipun kita tidak mengerjakan kesyirikan, maka kenapa kita tidak mengajak orang untuk agar meninggalkan kesyirikan? Itu maksud Syekh. Kita telah membiarkan bahaya yang besar dan kita tidak memulai dengan tauhid dan larangan kepada kesyirikan. Dosa-dosa lain selain syirik itu masuk dalam kehendak Allah. Namun syirik itu tidak menerima ampunan dan tidak masuk dalam kehendak Allah dalam hal ampunan. Maksudnya gini, kalau ada orang mati dalam keadaan makan harta riba, belum bertobat. Kalau ada orang mati dalam keadaan berzina, Kalau ada orang mati dalam keadaan minum minuman keras, kalau ada orang mati dalam keadaan durhaka pada orang tua, kalau ada orang mati dalam keadaan memutus hubungan rahim, maka ini dosa-dosa besar. Tetapi dosa besar itu masih di bawah kehendak Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab, tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni masuk surga, jika Allah menghendaki disiksa dulu, tapi nanti masuk ke dalam surga juga. Tapi dosa kesyirikan tidak mengenal ampunan. Jika orang mati di atasnya, maka tidak diampuni selama-lamanya dan kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Keadaan kita sekarang memulai dengan yang cabang-cabang, tapi meninggalkan yang pokok. Itu bukan cara dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Para rasul senantiasa memulai dengan pemberanan akidah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka memulai dari tepi-tepi dan sisi-sisi yang tidak bermanfaat bila tidak dibarengi dengan tauhid dan akidah yang benar. Maksudnya, sebagian orang ayo berzikir. Ayo bayar sedekah. Ayo tata hati. Ya. Sebagian orang ayo jauhi riba, ayo jauhi maksiat. Ayo jauhi zina, jauhi pacaran. Putuskan pacarmu, berhijrahlah. Tapi tidak dibarengi dengan dakwah tauhid. Dipondasii dengan dakwah tauhid. Enggak manfaat. Ya, tidak akan manfaat. Itu maksud beliau. Kalaulah ada seorang manusia yang dia itu meninggalkan zina, meninggalkan minuman khamar dan riba, juga dia meninggalkan segala yang diharamkan, tetapi dia itu musyrik, maka semua itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, maka kesyirikan harus dijauhi sebelum dosa-dosa besar lainnya. Meski ia mendirikan sholat siang malam, bersedekah dengan seluruh hartanya, selama ia masih melakukan kesyirikan akbar, maka semua itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena amalannya terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, sungguh amalmu akan terhapus. Az-Zumar ayat 65. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau para nabi melakukan kesyirikan, maka niscaya akan terhapus amalan mereka. Al-An'am ayat 88. Maka enggak ada manfaat. Ya, maka itu pondasi, tauhid itu pondasi, mencegah kesyirikan itu pondasi. Adapun bila ia mempunyai tauhid, bersih dari syirik dan ikhlas hanya untuk Allah semata, apabila ia melakukan dosa besar selain syirik, masih bisa diharapkan akan mendapat ampunan dari Allah. Bila mendapat siksa karenanya, namun hal itu tidak kekal dalam siksaan. Maka bagaimana kita meninggalkan hal yang penting dan mendahulukan perkara yang di bawah itu, lalu kita katakan bahwa perbuatan itu adalah dakwah kepada agama Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita tahu kegigihan dakwah dan banyaknya jumlah para da'i serta banyaknya yayasan dan pusat-pusat keislaman, akan tetapi kondisi tetap tempat-tempat yang dianggap keramat masih saja tidak berubah. Bahkan semakin banyak di dalam negara-negara Islam, tasawuf dan bid'ah-bid'ah semakin banyak. Mana dakwah kepada agama Allah? Mana kegigihan dan hasil-hasilnya? Tasawuf, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah kata yang belum ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Adanya di abad ke-4 Hijriah. Tasawuf dimulai dari ketika kaum muslimin sudah dibukakan dunia. Kaum muslimin sudah memiliki 2/3 dunia. Maka orang-orang mulai ingin mengembalikan manusia. Ayo orientasi akhirat. Akhirnya mereka lebih banyak di masjid, lebih banyak baca Quran, lebih banyak berzikir dibandingkan mencari dunia. Tetapi akhirnya kegiatan seperti ini terlalu berlebih-lebihan. Sampai akhirnya masuk ke dalam sesuatu yang menyimpang. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Kita berdakwah kepada agama Allah berdasarkan ilmu. Dan kita memulainya sebagaimana para nabi dan para rasul memulainya. Yaitu meruruskan akidah, baru kemudian membangun di atasnya. Karena pelurusan akidah adalah pondasi, kemudian barulah membangun di atasnya. Jika pondasinya benar, maka bangunan akan benar pula. Jika pondasinya salah, maka bangunan akan runtuh dan tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini adalah permisalan yang jelas bagi orang-orang yang mendirikan agamanya berdasarkan akidah yang benar dan niat yang ikhlas, serta bagi orang yang mendirikan agama mendirikan bangunan di atas kesyirikan dan perkara-perkara lain yang bertentangan dengan agama Allah. Demikianlah kita memohon kepada Allah agar menunjukkan kita kepada kebenaran sebagai kebenaran dan memberi kita kemampuan untuk mengikutinya, dan agar menunjukkan kepada kita kebatilan sebagai kebatilan dan memberi kita kemampuan untuk menghindarinya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan. Di sini penulis ingin mengatakan kepada kita bahwasanya pondasi paling utama, dakwah paling utama, dakwah kepada tauhid, akidah. Dan kalau sudah berdakwah tauhid, maka harus mendakwahkan menjauhi kesyirikan. Karena ini dua hal yang saling berkaitan. Mendakwahkan tauhid dan harus mendakwahkan mencegah kepada kesyirikan. Mau tidak mau. Yang mengajak beribadah kepada Allah pasti akan memperingatkan jangan beribadah kepada selain Allah. Dan itulah pondasi. Baru setelah itu dibangun. Dibangun bangunan sholat, puasa, zakat, haji, akhlak baik, santun. Ya, tidak pernah bohong, jujur, amanah. Kalau akidahnya rusak, bangunan semua ini gak ada manfaatnya. Kalau pernah melakukan kesyirikan, bangunan semua ini akan terhapus pahalanya. Nah, alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat, setelah 15 pertemuan kita selesai membaca pembatal Islam yang pertama. Ya, insyaallah taala kita akan membaca pembatal Islam yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Dan saya berharap kepada bagian dakwah agar woro-woro ya beritahu kepada kaum muslimin jangan pernah bosan. Ya, bahwasanya dimulai pembatal Islam yang kedua. Terutama yang sudah lama-lama ngaji, yang sudah malas-malas, maka padahakan Ustadz Mahadangi, lawas kada cungul. Bahkan ada yang hadir-hadir di sini yang baru-baru, mungkin diajak oleh yang lama-lama kada hadir. Bujur kena? Ya, maka silahkan bilang ini pembatal kedua. Ya, penjelasan pembatal yang terbaru, pembatal Islam yang terbaru, yaitu pembatal yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah bertawassul dengan menyebutkan amal saleh waktu berdoa kepada Allah akan menghilangkan balasan dari amal saleh tersebut nanti di akhirat? Tidak. Bahkan ini yang boleh. Misalkan kita membantu orang untuk menyeberang jalan. Kemudian saat sendirian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tadi saya membantu orang yang tunanetra menyeberang jalan. Mudahkanlah urusan saya. Maka ini tidak mengurangi pahala dari amal soleh yang pernah kita kerjakan. Karena itu yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Al-Quran berkata apa? Rabbana innana amanna faghfir lana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Amal soleh nih. Sebutkan amal soleh di hadapan Allah. Kami telah beriman. Maka ampunilah kami. Ya, boleh. Dan tidak mengurangi pahala keimanan kita. Bagaimana persikapan kita? Persikapan? Sikap kita terhadap acara kesyirikan namun dibalut dengan dalih promosi kearifan lokal dan wisata daerah setempat. Bagaimana pula dengan konteks ketaatan kita terhadap pemimpin yang membuat dan melakukan kebijakan tersebut di atas? Maka jawabannya Saya akan mulai dari pemimpin dulu. Kalau ada pemimpin yang memfasilitasi untuk perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka tugas rakyat menasihati. Tugas rakyat menasihati dengan rahasia, tidak terang-terangan. Meskipun kita di negara yang menganut asas demokrasi. Karena ada sebagian para pendakwah mengatakan, kita ini kan bukan di Saudi, di Indonesia. Kalau di Saudi iya, tidak boleh kita menasihati pemimpin di depan khalayak ramai. Kalau di Indonesia kan asasnya demokrasi. Demokrasi membolehkan kok. Maka kita boleh saja untuk menasihati pemerintah di hadapan khalayak ramai. Maka kita katakan tidak. Kita berhadapan dengan hadis Rasul, riwayat Imam Ahmad, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadih fa in qabila fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayh. Barang siapa yang ingin menasihati yang mempunyai kewenangan, maka hendaklah dia tidak menampakkannya di hadapan khalayak ramai. Ambil kedua tangannya, nasihati. Kalau diterima, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, tugasmu sebagai rakyat selesai. Jangan ngambil tugas pemerintah. Tugas kita sebagai, kita yang akan ditanya oleh Allah SWT tugasnya masing-masing. Rakyat ditanya tentang tugasnya sebagai rakyat, pemimpin ditanya tentang tugasnya sebagai pemimpin. Tidak terbalik gitu. Ya, tidak terbalik. Maksudnya tidak terbalik gini. Ustaz, kita sudah menasihati Ustaz, tapi pemimpinnya tidak mau menurut dengan kita. Ya sudah. Tugas kita akan ditanya itu. Sudah kamu nasihati belum? Itu yang akan ditanya. Adapun pemerintah, tugasnya sudah kamu rubah belum? Itu tugasnya. Dan rakyat tidak akan ditanya oleh Allah tugas pemerintah. Sebaliknya, pemerintah tidak akan ditanya oleh Allah tugas rakyat. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar dengan keadaan mereka. Doakan mereka agar mereka menjadi orang yang soleh, dapat petunjuk dari Allah, menghilangkan wisata-wisata kesyirikan tersebut. Nah, adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita atau persikapan kita terhadap wisata-wisata tersebut, membencinya, minimal membencinya. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa biqalbihi fa bi lisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, rubahlah dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Allahu a'lam. Itu persikapannya. Benarkah kalau kita ziarah kubur, kita tidak boleh mengkhususkan niatnya menziarahi kubur abah misalnya, tetapi niatnya harus umum menziarahi semua yang ada di pemakaman tersebut? Mohon penjelasannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke Baqi al-Gharqad. Di Baqi al-Gharqad ada keluarganya, keluarga beliau, ada Ruqayyah, ada Mukalthum, ada anak beliau Ibrahim. Ada keluarga-keluarganya yang meninggal sebelum beliau. Tapi ketika beliau berziarah kubur, beliau senantiasa berziarah kuburnya yang umum. Beliau mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun nahnu antum salafuna wa nahnu lakum farad nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berziarah kubur. Tetapi pertanyaannya, bolehkah kita mengkhususkan ziarah ke kuburan ibu kita, bapak kita yang sudah meninggal? Maka jawabannya boleh. Maka jawabannya apa? Boleh. Wallahu'alam. Kenapa? Karena masuk keumuman hadis zurul kubur, ziarahilah kuburan. Ziarahilah kuburan. Jadi kalau seandainya ditakuni, boleh tidak mengunjungi kuburan bapak kita, keluarga kita? Jawabannya apa? Boleh. Karena masuk ke dalam keumuman ziarah kubur. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kuburan, di depan pertaling pertama kali, ucapkan itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insya'allahi bikum lahikun. Apakah ada istilah kapuhunan dalam syariat Islam? bagaimanakah kiat-kiat agar terhindar dari rasa was-was atau rasa khawatir kepuhunan? Maka jawabannya, saya khawatir kepuhunan di sini maksudnya adalah tiarah, merasa bernasib sial ketika mendengar, melihat atau merasakan sesuatu. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Al-tiyaratu syirik." Yaitu merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Kepuhunan kalau tidak salah adalah perasaan ataupun sesuatu yang terjadi ketika seseorang menghendaki sesuatu tetapi belum tercapai, akhirnya dia mendapatkan musibah atas sesuatu yang belum tercapai tersebut, karena berarti dia mendapatkan kepuhunan. Maka tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa, tidak ada yang memberikan manfaat, menahan mudarat, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepuhunan tadi. Bagaimana misal orang-orang yang meminta kekuburan, menyembah kekuburan, namun kehidupannya makmur, bisnis lancar, istrinya cantik-cantik. Mbah Tebang? Lalu anak apa pian? Lalu boleh? Hah? Gitu masuk loh. Sedangkan yang sering sholat berjamaah di masjid, sering hadir di pengajian ilmu syar'i, namun kehidupannya kurang makmur, bisnis kurang lancar, istri ala kadarnya. Siapa nang betakonnya? Pian boy dibadakan ala kadarnya boy. Bahkan masih jomblo. Bagaimana supaya tidak sedih atau tidak iri kepada mereka yang makmur tadi? Ini secara umum, bukan hanya kesyirikan. Jadi gini, sebagian orang yang strata ekonominya menengah ke bawah atau nyungsep di bawah, tidak naik-naik, mereka sering sekali berpikir ketidakadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya sholat 5 waktu, saya adzan di Masjid Imam Syafi'i, saya iqamah, saya imam plus makmum sekalian. Enggak ada yang sholat maksudnya. Saya baca Quran, saya bakti orang tua, saya taat kepada Allah. Lalu mana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh. Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahlah kepadanya. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan di dalam ayat ini, fiha dalilun ala annal ibadah min talabi rizq. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa ibadah termasuk dari cara mencari rizki. Ibadah termasuk dari cara mencari rizki. Sekarang saya sudah beribadah, Ustaz. Saya sudah mencari cara mencari rizki. Tapi mana pengabulannya? Mana rizki yang Allah janjikan? Maka jawabannya mudah. Yang pertama, kalau dilihat dari orang yang diluaskan rezekinya, tapi dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan mungkin kesyirikan, maka itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai istidraj. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta'a idza ra'aita al-'abd idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma yuhib min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia sukai dari perkara dunia, padahal dia sedang bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang berbunyi, "Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Sampai jika mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka. Dikasih nikmat tapi ditambal dengan maksiat. Nikmat, maksiat. Nikmat, maksiat. Nikmat, maksiat. Akhadnahum baghtah. Kami cabut nyawanya tiba-tiba. Dalam keadaan mereka sedang bergelimang dengan nikmat ditambal maksiat. Artinya su'ul khatimah. Nah, ini jawaban bagi orang-orang yang mengeluh tadi. Kalau dilihat dari orang-orang yang diluaskan rezekinya, ya tidak sholat Ustaz. Enggak sholat. Sholatnya cuma 2 kali setahun. Sholat Idul Adha, Idul Fitri. Itu pun karena dia ketua panitia. Ya, tidak puasa Ramadan. Tetapi rumahnya gedongan, mobilnya banyak, istrinya 4, perawan semua. Ya. Tetapi saya begini, ah itu jawabannya tadi. Itu yang pertama, dilihat dari yang diluaskan rezekinya dengan padahal dia maksiat. Kalau dilihat dari dirinya, maka jawabannya kita bisa dapatkan dari cerita Rasulullah SAW bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Umar bin Khattab memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang kasar, membekas pada tubuh beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah, Khalilullah, Sayyidul Mursalin, Sayyidu Waladi Adam, Sayyidul Muttaqin, Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur di atas kasur, di atas tikar yang kasar, membekas pada tubuh beliau. Kemudian Umar bin Khattab melihat kejadian tersebut, beliau menangis. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah falyusi 'ala ummatik. Fa inna Faris war Rum la ya'budun Allah wa hum aghnia." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah agar umatmu diluaskan rezekinya, agar engkau tidak tidur seperti ini. Maka kemudian, tapi begitulah dunia para ikhwan. Kalau anda sering menggunakan hati dalam kehidupan ini, indah betul. Manusia itu memang tidak akan pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Punya mobil besar, inginnya kecil. Punya mobil kecil, inginnya besar. Punya istri cantik, inginnya ala kadarnya. Punya istri ala kadarnya, inginnya cantik. Gak akan pernah puas. Dan begitulah manusia. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar umatmu diluaskan rezekinya." Orang Persia, Romawi, Yahudi, Nasrani, mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi mereka orang-orang kaya. Kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, "Ama tarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah?" Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha? Mereka memiliki dunia yang sedikit, tidak sempurna nikmatnya, sulit didapat, cepat rusak. Biarkan mereka miliki ini semua. Sebanyak apapun tetap sedikit. Sebagus apapun tetap tidak sempurna. Kemudian cepat rusak. Dan sulit didapat. Apakah kau tidak mau mereka mendapatkan dunia? Kita mendapatkan akhirat. Kekal abadi, nikmat luar biasa. Tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Ini jawaban kedua. Bagi orang-orang yang diluaskan, disempitkan rezekinya, kemudian hartanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering mengatakan di dalam hati, biarkan mereka memiliki dunia, saya memiliki akhirat yang kekal abadi, tidak ada tersisa, tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Yang ketiga, jawabannya adalah ketika orang-orang yang bermaksiat semakin diluaskan rezekinya oleh Allah, maka lihat surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Ketika pada hari kiamat dihadapkan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka lakukan di dunia. Kemudian dikatakan kepada orang-orang tersebut, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Kalian sudah rasakan itu semua. Falyaum tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq bima kuntum tafsukun. Yang ada hari ini adalah kalian disiksa disebabkan karena kefasikan kalian, kekufuran kalian, kesyirikan kalian, disiksa. Yang ada hanya siksa. Nah, penafsiran Al-Ahqaf ayat 20 ini, para ulama di antaranya Umar bin Khattab mengatakan, "Fawallahi inni laqdiru an albasakum alyana libas. An albasa alyana libas wa at'ama aladza ta'am." Demi Allah, aku sangat sanggup untuk makan makanan yang paling enak yang pernah kalian makan. Memakai pakaian yang paling lembut yang pernah kalian pakai. Walakin astabqi tayyibati. Tetapi aku sisakan itu untuk di akhirat. Maknanya adalah semakin seseorang merasakan keindahan dunia, semakin dikurangi nikmatnya nanti di akhirat. Ayo silahkan pilih mana. Dapat istri ala kadarnya di dunia atau dan tidak dan mendapatkan bidadari di akhirat, atau sebaliknya mendapatkan istri semisal bidadari di dunia dapatkan ala kadarnya di akhirat. Nah, pilih mana? Kalau ulun memilihnya istri ala bidadari di dunia dan bidadari di akhirat. Nah, itu intinya para ikhwah. Jadi jangan takut yang disempitkan rezekinya, tetaplah beribadah kepada Allah. Itu godaan syaitan mengganggu orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 9:30, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.